فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. Al-Imam Qatadah rahimahullah beliau mengatakan, sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada kalian penyakit kalian dan juga obatnya. Adapun penyakit kalian adalah dosa-dosa, sedangkan obatnya untuk kalian adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Perkataan beliau rahimahullah ini, sungguh bila kita melihat kepada dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, naam, sungguh adalah perkataan yang benar. Bahwa di dalam Al-Quran kita akan dapati penjelasan-penjelasan bahwa sungguhnya di antara penyakit yang sangat membahayakan bagi kita umat manusia adalah dosa-dosa. Dosa adalah senantiasa akan bisa membinasakan pelakunya di dunia, apalagi di akhirat nanti. Namun di sana ada obat yang sangat mujarab untuk bisa menyembuhkan penyakit kronis yang berupa dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, yaitu tidak lain adalah al-istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bertobat dari semua perbuatan dosa-dosa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka menganiaya atau berbuat melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarut. Dan kembalilah kalian semuanya kepada Allah, kepada Rabb kalian, dan berserah dirilah kalian kepadanya sebelum datangnya azab, sehingga kalian tidak akan ditolong lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kalian, dan akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menamai orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat sebagai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mendzalimi diri sendiri. Dan ini penyakit yang ada pada dirinya. Maka tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Tidak akan ada obat yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan tersebut, kecuali dengan dia segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima tobat dan mengampuni semua dosa-dosa. Karena itu ma'asyiral muslimin, bersegeralah kita di dalam melakukan banyak istighfar dan bertobat kepada Allah dari setiap dosa dan kesalahan kita yang kita perbuat, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, baik yang besar maupun yang kecilnya, semuanya untuk kita bersegera tobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mudah atau senantiasa memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya merupakan salah satu sifat daripada sifat orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya hal itu pula benar-benar ada pada kita, sehingga kita pun mudah-mudahan termasuk orang-orang yang punya sifat muttaqin semacam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah Ta'ala menyatakan di antara sifat-sifatnya orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka berbuat, melakukan kedoliman, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, maka dia segera mengingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Kemudian mereka tidak mengulangi lagi terhadap perbuatan dosanya itu. Nah, inilah sifat orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Maka barang siapa yang bertobat, kemudian dia barang siapa yang bertobat setelah dia melakukan kedzaliman, perbuatan zalim kepada dirinya sendiri dan berbuat kebaikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobatnya. Dan sungguhnya Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain pula, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati tentang hamba-hambanya, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, maka Allah menyebutkan di antara sifat-sifat mereka, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Allah menyatakan tentang sifat-sifatnya orang-orang yang dikatakan ibadur rahman, yaitu kecuali orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Naam, dan sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Penyayang. Dan barang siapa beriman dan beramal saleh, maka sungguhnya dia telah bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobatnya. Nah, demikian ma'asyiral muslimin. Maka ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan pula kepada kita bahwa di antara sifatnya orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, selalu mudah di dalam melakukan istighfar dan bertobat kepada Allah. Nah, lebih-lebih tatkala dia melakukan satu kesalahan, satu dosa, satu kemaksiatan, sehingga dia kemudian segera mungkin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Naam, karena itu wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan segeralah kita senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah, berhenti dari segala dosa dan maksiat sebelum hal itu semua akan membinasakan kita. Naam, Allah ingatkan kita ma'asyiral muslimin, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merasa bersih diri kalian dari dosa dan kesalahan. Allah yang lebih mengetahui siapa hamba yang bertakwa kepadanya. Naam, kita siapapun kita, apakah kita bergelar sebagai ustaz, sebagai da'i ilallah, ataupun sebagai santri, atau sebagai naam, siapapun diri kita, maka jangan kemudian kita merasa naam sedikit dosa, sedikit salah, sehingga enggan untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita banyak-banyak mengakui kesalahan diri kita. Meskipun mengakui kesalahan diri, mengakui bahwa diri kita ini adalah hamba yang banyak dosa dan maksiat, sungguh adalah perkara yang berat bagi kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, Al-Imam Nuqayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau pernah mengatakan, naam, kata beliau, at-taubatu minadz dzambi kasyurbi dawai lil alili. Naam, kata beliau, bertobat dari dosa itu seperti orang yang minum obat untuk menyembuhkan penyakit. Naam, begitu kata beliau, rubba ilatin kanat sabab as-sihhati. Betapa banyaknya obat, betapa banyaknya penyakit itu sembuh dengan sebab obat yang dia naam minum padanya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, kalau dosa adalah merupakan penyakit, maka obat yang tidak lain adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita orang yang tidak maksum, yang mungkin setiap hari senantiasa banyak melakukan maksiat, banyak berdosa kepada Allah, baik yang kita sadari ataupun tidak, baik itu dosa-dosa mata, dosa telinga, dosa kalam kita, ucapan lisan kita, dan dosa-dosa yang lain, maka segera mungkin ma'asyiral muslimin, kita senantiasa istighfar dan mohon ampun kepada Allah, yang mudah-mudahan dengan ini semua Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita dan memuliakan kita dan masukkan kita dalam jannahnya dengan keridaannya. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita harus mestinya lebih banyak untuk bertobat dan istighfar pada Allah. Bahkan ma'asyiral muslimin, teladan kita, junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang maksum, yang senang terpelihara dari dosa dan kesalahan, dan telah dijamin semua dosa-dosanya telah diampuni Allah Ta'ala, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, beliau pun tetap senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bahkan mungkin yang paling banyak di antara kita. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahih dari hadis Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, wallahi fa inni atubu illahi wastaghfiruh til yaumi aksara min sab'ina marrah. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Nah, itu Nabi kita SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain dari hadis Al-Ghar bin Yasar Al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, dan bertobatlah kalian kepadanya. Karena sesungguhnya aku ini bertobat kepada Allah dalam sehari adalah 100 kali. Subhanallah. Perhatikan ma'asyiral muslimin, Nabi kita, junjungan kita yang mulia, seorang yang maksud, terpelihara di dosa dan kesalahan, dia tidak lepas daripada istighfar dan bertobat kepada Allah. Bandingkan dengan kita, kita yang setiap hari banyak maksiat, banyak dosa, banyak kesalahan yang kita berbuat, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Naam, berapa banyak dosa, berapa banyak istighfar ataupun tobat yang kita lakukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa selayaknya tentunya kita ini harusnya lebih bersemangat lagi, lebih sering-sering lagi untuk melakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, yang dengannya mudah-mudahan Allah mengampuni kita, Allah meridai kita, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dikasihinya dengan kita banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, bahkan tobat ini harus segera untuk kita lakukan sebelum pintu tobat ini akan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dan pintu tobat akan ditutup oleh Allah ta'ala khususnya pada saat seorang sudah mengalami sakaratul maut, tatkala roh sudah sampai di kerongkongan, maka saat-saat itulah tobat tidak lagi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikabarkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah menyatakan, inna allaha yakbalu taubat al-abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama nafas masih belum sempat dikerongkongan, yakni sebelum datangnya sakaratul maut, maka Allah ta'ala akan terus mau menerima taubat. Bahkan pintu taubat Allah yang terbuka luas di siang hari dan di malam hari, di sore hari maupun di pagi hari, maka semuanya Allah membuka luas-luas pintu taubat kepada kita. Karena tinggal kita, kita mau bertobat kepadanya ataukah tidak. Naam, maka sebelum kematian datang menjemput kita, sebelum roh kita hendak dicabut oleh Ta'ala, maka segera mungkin ma'asyiral muslimin, kita bertobat kepada Allah. Karena sesungguhnya kematian datangnya tidak bisa kita kira-kira. Kalau sudah saat datangnya ajal, maka tidak bisa ditunda barang saat pun, bahkan tidak pula dipercepat. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba datang ajal seseorang, maka tidak bisa untuk diakhirkan ataupun dipercepat sedikit pun. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, yang dengan itu semua mudah-mudahan Allah membersihkan kita dari dosa-dosa tatkala kita menghadap kepadanya, tatkala kita berjumpa dengannya dalam keadaan bersih hati kita, bersih jiwa raga kita dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Naam, Allah menyatakan dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak akan diterima, tidak akan bermanfaat harta-harta benda dan anak-anak keturunan kita kecuali orang yang menghadap dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan memiliki hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat dari berbagai kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Yani orang yang benar-benar senantiasa berbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kimu waktu dulu Rasul urus rapatkan saf. Kita. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar.

sehat-sehat. Alhamdulillah. Sudah punya putra? Sudah? Masya Allah, alhamdulillah. Oh baru, belum lahir. Laki perempuan? Ada. Eh, Masya Allah, mantap. Ya, sudah ya. Jam 8:30 tadi berangkat dari rumah jam 6 lebih 8:30 atau jam 9 kurang lah sampai sini. Nyepeda? Iya no. Piye argo mobil ra iso ngerti. Teri ora ana mobil. Lah iya. Ini langsung ditodong ya, Pak. Pak ya iki to. Ya alhamdulillah. Hah? Iya. Masyaallah. Lah aku di telepon ini mau ke Riau katanya. Masyaallah. Lah aku durung ketemu satu lahan barang. Lah ya wis lah sore wis. Eh besok toh. Ya biasa grek anu. Apa itu legenda. Iya toh. Lho, legenda aku iso mlayune kaya ngalang-alang erosi. Kangen lho, kangen lho, kangen lho, kangen lho, kangen lho, kangen lho, kurang mantep, perlu diganti. Jalune, cemburi lho, cici aneh. Ya iya, tak suruh, numpak aku hati-hati lho, banter lho, terjaga. Alhamdulillah. Iya. Ya, kira-kira nyana berapa lama di Riau? Belum tahu. Gitu ya. Pokoknya sementing ning kono anu sih ya. Aja kesusu kangen sih. Disek-sek nang sih maksudnya. Enggak apa-apa sebulan rong bulan. Minum obat anti kangen. Ya itu sih repot. Kangennya bisa ditahan, SMS terus. Semarai. Alhamdulillah ya, men. Wes ana hasil lagi? Hah? Wes. Oh begitu. Enggak, maksud saya yang tanyakan istrinya antum bagaimana gitu. Wes. Ya juga ya coba. Hasil apa gitu? Maksudnya insyaallah. Sudah. Oh, wes. Iya. Hah? Wes 7 bulan. Masyaallah. Nek saya sih apa Sakir bolak-balik SMS aku. Nek Sakir saya hubungan terus be aku. Kan iki lagi. Nang Purwokerto. Ya kalau-kalau neng ini Abulusen, neng undi, neng ini Purbalingga, kalau-kalau, mandi masih sering telepon, ye Sakir, ya usaha ada, kamaritis dakwah di sana ada masjid, ikhwah di sana, Alhamdulillah Sakir, ya, Sakir, dia kamaritis dakwah di sana ada ikhwah di sana, Sakir, sobir, sobir, ya betul, kak tanya kamu di mana sekarang ini lagi uslah, ya, takkan lagi uslah, lagi menyepi diri, ya. Sobir. Ya iki rene iki sekarang arep pamit mulih kok. Balik ke Solo. Lah, kira dino. Heh? Kira dino ke Solo. Maksudnya? Sudah 4 berapa bulan sudah sebelum Ramadan ya? Heh? Sebelum Ramadan dulu berapa? Sebelum Ramadan? Ada ramen nih. 4 bulan ya. Udaifa, nang Solo. Oh, berarti emang dekat kaya nih. Surabaya terus ya. Ya ini rencana mau balik ke Solo lagi ceritanya. Karena Udaifa butuh bantuan anu apa? Amunisi ceritanya gitu. Karena di sana itu apa? Pasukan Lukman itu amunisi itu gede loh. Nah, ini butuh amunisi baru untuk bantu gitu loh. Karena wis goyang ngene sih ada wis apa? Rudal entek. Ales. Lah iya. Iya. Bakal terus wis jaluk masih mulih lho. Ya wis, piye meneh. Bakal terus ikan belum pernah kesini tak jari inilah pisan ya. Iya. Eh? Kemarin itu saya dandai cewek. Iya, saya kelas. Ah, orang kena. Nah iya. Saya ki, kan dulu situ saya mereka kan gitu ya. Wih, teman-teman sudah gelut karpet dewi. Nih aku sih paham masalahnya, aku ngerti jalan pemikirannya Purwito itu saya paham betul. Karena dia tuh dulu, aku kenal banget kan harus naik Purwito. Masalahnya lagu sih paham. Oh iya. Mana ya? Eh kan. Sing dipakai sekarang SMS dan dalil-dalil WA itu kan gambar-gambar kuno ae. Sekarang komandan Indonesian Indius apa? Enggak ngerti aku. Ya pokoke ya kayake iku enggak ngerti lho Lukman. Pengedine lho Pak. Pengedine panggah ngono iku ae. Afif Udin. Lukman, tapi saiki bingung masalahe Umar Sewet juga anaknya ning makbar. Saiki ditarik mulih lho. Tapi ada enggak yang pro Abdurrahman? Pro Abdurrahman. Kelompok mereka. Lah iki belum tahu kita karena kalau ikut Lukman semua berarti mereka ya omong godawuh karo sendiko dawuh karo kemendane. Terus yang disikat MLM siapa? Nah, si MLM enggak ngerti aku istilah MLM-nya siapa, Bergoveri enggak tahu ngerti aku. Oh iya kelompok Makassar. Ini ke Jakarta Lamongan. Lampung. Oh Lampung, iya. Iya toh. Iya, kayak ngono. Enggak apa-apa. Iya. Makassar Lamongan. Malah MLM singkatan tempat toh, bukan singkatan Mutalawin, oh iya sudah menaik. Iya, orang-orang Mutalawin itu, orang-orang itu Laab, Mughofal. Iya. Ayo, julukannya ngono-ngono itu. Enggak, tapi kan itu singkatan tempat tadi itu kan. Enggak. Dulu, kalau dulu ikum anu, dulu RMS Riau, Makassar, sama sikun di Solo. Itu sekian. Solo. Ya, karena kan mereka yang via MLM itu bilang loh, dihabisi gitu. Bila siapa? Bila Abdurrahman dihabisi. Ya, karena nggak sepakat dengan mereka. Karena sekarang ini kan yang dianukan orang-orang Puyus yang pro Syekh Robi. Pokoknya apa yang sama Syekh Robi, apa yang ini Ubed Jabiri ya itu. Ganti kiblat. Ya, iya, mereka kan sekarang ganti itu. Sekarang malah Syekh Ubed Jabiri kan menganjurkan Syekh Yaman yang didengar siapa? Cuma dua itu, Hani Burak sama Arafat. Hani Burak siapa? Ya, kenal Arafat atau enggak? Arafat itu, iya. Kan pernah ketemu antum ya, Arafat, zamannya Arafat kan? Jadi syekhnya itu sekarang di itu yang dipegangi di Puyus, tapi mereka udah keluar di Puyus. Ya? Mereka mainnya di internet Arafat ya kan? Arafat itu yang penulis situs loh, penulis situs maksudnya situs apa mereka, Wahyain apa-apa atau apa? Paris. Kalau di Darul Ilmi saya gitu loh, kan nulis. Orang di ini, internet. Iya, dia pegangannya di internet itu dari opininya itu dari dia, makanya dia disyekhkan sama siapa itu. Sing sakno kan Yasin Adani ya. Yasin Adani kan melok, tetap melok Bolonia. Yasin dulu siapa Yasin? Yasin melok Bolonia siapa? Abdurrahman. Kadang-kadang gitu. Tapi kan enggak nyadar nambah. Wis sembuh pangan iki. Mal bener ya. Ya malah terus saya kita sabul ngono kuwi. Balena bener ngono bener. Angel. Orang enggak ada. Mari pindah kok kene rene ya. Kira wis gak cocok kene iku rene ngono kan. Mari. Harusnya menyadari ya. Geng sini. Yo, muga-muga saya Robi gak apa-apa. Misalnya kan dhisik saya dikepuki karo mereka. Padahal mereka belajar sekian lama. Saya ini belajar sekian lama berang tahun ya, setelah fitnah itu, setelah pergi itu, 4 tahun lah paling suwe ya, 4 tahun lah paling suwe sama Abdurrahman. Saya ini dikembuk-kembuk, kayak gak duwe, terus gak mikir dia belajar neng Abdurrahman Adhani apa enggak kan gitu, gembek-kembuk. Hah? Sepele itu 4 tahun. Ya cuman masalah itu aja. Ya itu, jangan-jangan kok saya jatuh di gembek-kembuk bisa ada mereka itu. Nah itu. Bukan permasalahan yang besar yang kriminal, ya, iya. Tapi bagi mereka besar itu. Karena apa? Ada pemfatwanya, Ubed Jabiri yang fatwa. Itu masalah.